Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa annafa'u intifa'u lifadata wa istifadah. Walhata ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dua ila al-huda. Wa dalalata ala al-khair abtigha wa jillahi wa maddati wa qurbi wa thawwi subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala radiyallahu ta'ala anhu salatul istisqa. Salat istisqa. Istisqa itu maknanya secara bahasa kan alif, sin, dan ta itu untuk talab ya. Ya kan? Berarti talab usuk ya. Minta hujan seperti itu ya. Maknanya secara syar'an adalah meminta, seorang hamba meminta kepada Allah Ta'ala ya kan, untuk hajatnya. Jadi mutlak. Sehingga minimal istisqa itu adalah doa. Minimal istisqa adalah doa. Ya kan? Jadi kita berdoa kepada Allah, berikan hujan. Selepas sholat kita berdoa, ya Allah berikan saya hujan. Atau berdoa kita seperti biasa, ya Allah berikan hujan. Itu disebut istisqa. Itu minimal, ya kan? Yang kedua yaitu setelah perkumpulan. Mungkin setelah sholat jamaah, setelah dars ini kita berdoa. Jika engkau hujan-hujan umpamanya kan, lu berdoa, ya Allah turunkan hujan. Itu juga istisqa. Mana yang kedua? Dan yang sempurna adalah yang akan kita sebutkan di bab ini, yaitu sholat dalam bentuk keadaan yang telah disebutkan dalam hadis-hadis. Paham ya? Itu yang disebut dengan mana? Istisqa. Dan kenapa kita sholat istisqa? Itu karena, pertama karena tidak hujan-hujan. Kalau tidak hujan-hujan kita dianjurkan istisqa. Atau karena punya mata air tapi mata airnya kering. Atau mata airnya jadi asin. Awalnya itu tidak asin lalu jadi asin. Kita dianjurkan juga istisqa. Ya. Atau awalnya itu adalah banyak lalu menjadi sedikit. Atau seharusnya pada bulan ini banyak lalu sedikit. Nah gitu kan? Maka kita istisqa. Istisqa ini sunnah muakkadah, ya kan? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dia sunnah dan sangat-sangat dianjurkan. Kapan sunnah muakkadah? Coba perhatikan, ini penting. Sunnah muakkadah ketika tidak diperintahkan oleh imam. Kita berinisiatif sendiri untuk sholat istisqa, maka hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau diperintahkan oleh imam, ya kan, kata presiden kita, kita semuanya rakyat Indonesia wajib sholat istisqa, maka wajib istisqa bagi kita. Jadi istisqa itu sunnah kalau tidak diperintahkan oleh imam. Kalau diperintahkan oleh imam itu menjadi wajib. Maka dalam perkara ini kita katakan hukum mematuhi imam. Bagaimana hukumnya mematuhi imam? Ya. Hukum mematuhi imam itu ada kalanya perintah dari imam itu, ada kalanya perintah atau larangan. Ada kalanya perintah atau larangan. Pertama, kalau perintah, kalau dia memerintahkan perkara wajib, disuruh kita mengerjakan hal yang wajib, memang wajib menurut syariat, disuruh kita diperintahkan oleh imam, maka menjadi kuat kewajibannya, takada wujubuhu. Ini yang pertama. Kalau kita diperintah untuk mengerjakan yang wajib, maka kewajibannya menjadi kuat. Kalau kita diperintahkan untuk mengerjakan perkara sunnah, maka perkara sunnah itu menjadi wajib. Contoh perkara di sini, salat istisqa hukumnya sunnah. Kalau imam telah memerintahkan, itu hukumnya jadi wajib. Sama juga puasa, umpamanya. Sebelum istisqa itu kan dianjurkan berpuasa 4 hari dengan hari tersebut. 3 hari sebelumnya dan 4 hari dengan hari tersebut. Kalau itu tidak diperintahkan imam, sunnah kita untuk puasa sendiri. Tapi kalau diperintahkan oleh imam, ya kan, dikatakan kita berpuasa 3 hari sebelum hari istisqa. Hari istisqa kita juga puasa, maka wajib kita puasa ketika itu. Dan berlaku hal-hal yang berlaku pada puasa wajib. Puasa wajib, wajib berniat malam hari, betul enggak? Wajib niat di malam hari. Enggak boleh dibatalkan, enggak boleh dibatalkan. Nah, seperti itu. Paham ya? Karena itu adalah amar daripada imam, maka wajib dikerjakan. Kalau dia itu perkara sunnah. Kalau dia memerintahkan perkara mubah, tadi perkara wajib, maka menjadi kuat kewajibannya. Kalau perkara sunnah, maka menjadi wajib. Kalau dia memerintahkan perkara mubah, asalnya perkara itu perkara mubah, bagaimana kalau diperintahkan kepada kita? Maka kita lihat, apakah di sana akan ada kemaslahatan ammah atau tidak ada? Apakah di sana ada kemaslahatan ammah atau tidak ada? Kalau dalam perintah imam itu ada kemaslahatan ammah, artinya semua orang itu dapat kemaslahatan, bukan saja kita yang diperintahkan, juga semua orang, yang orang lain. Maka wajib mentaatinya zahir dan batin. Wajib mentaatinya zahir dan batin. Zahir maksudnya adalah di depan manusia. Depan orang lain kita kerjakan. Batin maksudnya tidak ada orang. Al-khudu aninas, ketika kita sendiri wajib mentaatinya. Contoh adalah lalu lintas, isyaratul murur. Apa namanya itu? lampu merah seperti itu ya kan? Itu apakah untuk kemaslahatan ammah atau kemaslahatan pribadi? Kemaslahatan ammah itu, maka wajib taat zahiran wa batinan. Baik ketika orang ramai ikut, kalau kita sendiri tetap ikuti peraturan tersebut, ya kan? Ini yang ketiga. Bagaimana kalau imam itu memerintahkan kita kepada perkara yang tidak ada kemaslahatan ammahnya? Dia perkara mubah tapi tidak ada kemaslahatan ammahnya. Suruhnya semua warga Indonesia wajib makan durian. Wajib makan rambutan seperti itu. Maka wajib taatnya hanya fi zahir saja. Yajibu ta'atuhu zahiran la batinan. Jadi ketika depan orang lain pura-pura makan aja. Tapi kita sendiri enggak usah makan. Nah, ya. Kalau dia memerintahkan kepada mubah, kita lihat apakah itu kemaslahatan ammah atau tidak. Kalau kemaslahatan ammah bagaimana Faris? Kalau kemaslahatan ammah zahir dan batin. Wajib mentaatinya zahir dan batin. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan ammah, wajib zahir tidak batin. Itu kalau yang diperintahkan adalah perkara mubah. Bagaimana kalau dia memerintahkan kepada kita perkara makruh atau haram? Maka tidak boleh kita taati. Ya kan? Maka karena tidak ada taat kepada pada makhluk dalam kemaksiatan. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dia melarang kita? Sama perkara dengan perkara perintah. Kalau dia melarang kita perkara yang haram, maka keharaman menjadi kuat. Ini haram, ini dalam syariat. Lalu diharamkan oleh pemerintah. Maka perkara keharaman menjadi kuat. Paham ya? Yang kedua, kalau dia melarang perkara makruh bagaimana? Maka menjadi haram. Kalau tadi memerintahkan perkara mandub, maka menjadi wajib. Kalau sekarang dia melarang perkara makruh, dia makruh dalam syariat. Umpamanya dalam mazhab Syafi'i pendapat mutawatir mengatakan mukul okok makruh. Lalu di Indonesia diumumkan tidak boleh warga Indonesia merokok. Umpamanya seperti itu. Maka haram menjadi merokok. Haram. Kenapa? Karena awalnya makruh, lalu kalau diperintahkan imam menjadi haram. Bagaimana kalau dia melarang dari perkara yang mubah? Dia sebetulnya perkara ini mubah dalam agama, lalu dilarang oleh imam. Kita lihat lagi, apakah ada kemaslahatan ammah atau tidak? Kalau ada kemaslahatan ammah, maka wajib taat zahiran wa batinan. Kita tinggalkan. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan ammah, maka wajib taat secara zahir saja, tidak secara batin. Paham ya? Kemudian kalau dia perintahkan kita, dilarang kita dari perkara wajib. Ya kan? Dilarang kita dari perkara sunnah, maka tidak wajib taat. Tidak wajib taat. Paham ya? Ini perkara tentang sedikit. Karena ini berkaitan dengan perkara ini. Sehingga sholat ini kita katakan sunnah mu'akkadah. Tapi kalau diperintahkan imam, maka hukumnya menjadi wajib. Menjadi wajib. Begitu juga puasa. Disuruh kita puasa, maka wajib puasa. Disuruh sedekah bawahnya, wajib kita sedekah. Bukan sunnah lagi, wajib sedekah. Paham ya? Jadi kita katakan hukum sholat istisqa ini adalah sangat dianjurkan ketika terputus hujan. Bagaimana kalau seandainya kita ada dua kampung, ada dua kampung. Lalu kampung di sebelah kita itu tidak turun-turun hujan, tapi di kampung kita turun-turun hujan. Maka dianjurkan juga kita istisqa untuk mereka. Ya kan? Istisqa untuk mereka. Kemudian istisqa untuk kita adalah supaya ada ziyadah. Jadi kita meminta supaya mereka diberi hujan dan meminta diberikan tambahan untuk kita. Karena muslim dengan musliman itu seperti anggota, satu anggota tubuh, ya kan? Kalau satu tersakiti, semua tersakiti. Satu menangis, semua menangis. Satu senang, semua senang. Seperti itu. Kecuali kalau kampung yang lain itu adalah orang-orang fasik. Orang-orang pelaku bid'ah, ya kan? Maka kita tidak istisqa untuk mereka. Karena seolah-olah kalau kita istisqa untuk mereka, seolah-olah kita membenarkan pelaku bid'ah atau pelaku fasik mereka. Paham ya? Jadi kapan kita dianjurkan istisqa untuk orang yang tidak sekampung dengan kita? Ketika mereka bukan pelaku bid'ah dan bukan pelaku fasik. Beliau mengatakan, wahiya raka'atani kasolatil idi. Salat istisqa ini sunnahnya adalah dua rakaat sama seperti salat id. Ingat salat id kemarin ya? Ya kan? Salat id berapa takbirnya rakaat pertama? Tujuh. Nah, tujuh. Rakaat kedua? Lima. Seperti itu juga salat istisqa ini. Sama semuanya. Baca ta'awudznya semuanya sama. Ya kan? Pada kalau seandainya dia ini sholat istisqa, kita dipimpin lalu sholat istisqa, setelah istisqa belum hujan lagi, besoknya belum hujan lagi, dianjurkan diulang lagi istisqa kedua, masih belum turun dianjurkan istisqa ketiga sampai diturunkan hujan oleh Allah Ta'ala. Itu kan Bahkan kalau hujan turun ketika sedang salat istisqa itu dianjurkan kita berbasah-basah ketika itu. Karena itu hujan pertama, hujan rahmat. Nah, seperti itu. Mandi hujan-hujan. Ya kan? Orang Mesir takut itu hujan. Orang Indonesia kalau tengok hujan tuh girang sekali. Jadi kalau kita keluar mau sholat itu dianjurkan, imam memerintahkan kita, sunnah hukumnya dia memerintahkan kita untuk bertobat. Sunnah diperintahkan untuk bertobat dan keluar dari kezaliman. Kalau pernah ada bermusuhan, berdamailah kalian terlebih dahulu. Kan seperti itu. Berdamai terlebih dahulu. Kalau ada hutang, dilunasi hutang dulu. Kemudian puasa 3 hari berturut-turut. Seperti itu. Kemudian pada hari keempatnya gue puasa. Berarti 4 hari puasa. 3 hari sebelumnya itu 1 hari. Itu kalau diperintahkan menjadi wajib. Kalau tidak diperintahkan, sunnah hukumnya. Ya, sunnah hukumnya. Lalu ketika setelah hari keempat keluar, ya kan, bersama-sama dalam keadaan puasa, pakaian yang biasa. Pakaian ketika bekerja. Jadi kalau petani, bagaimana pakaian petani keluar seperti pakaian petani? Ya kan? Orang bekerja besi, orang bekerja rumah, bangunan semuanya, keluar seperti pakaian mereka. Ya kan? Mandi mereka, disunahkan mandi, tapi tidak disunahkan pakai harum-haruman. Karena ketika itu kita ingin menangis-nangis di hadapan Allah. Ya Allah, kami ini butuh air. Berikan kami air. Maka dalam keadaan, jangan dalam keadaan harum-harum. Seperti lebaran. Lebaran itu kita hari gembira. Dianjurkan baju terbaik, baju yang termahal, yang terbagus yang kita punya. Dipakai ketika hari raya. Tapi ketika istisqa tidak. Walaupun sholatnya sama, tapi tidak keluarnya dalam keadaan baju biasa. Ya kan? Faris keluar baju-baju biasa. Ya kan? Jangan baju-baju bagus. Ya kan? Baju biasa. Kuling keluar dalam keadaan khusyuk. Kuling keluar semua bawa anak-anak. Oh, umpamanya kita punya tetangga bukan orang muslim, non-muslim. Bawa mereka keluar juga. Karena mereka juga butuh air. Bawa mereka keluar. Kita punya sapi, kita punya ayam, ternak. Bawa air ternak itu keluar semuanya. Tapi jangan disamakan sama kita. Pisah. Ya, bawa semua keluar. Lalu ketika berada di lapangan itu, anak-anak dipisah sama ibu-ibunya. Supaya menangis anak-anak itu. Sehingga kalau mereka menangis, ya kan semua bertambah luluh hatinya itu kan. Lalu semakin khusyuk. Semuanya menangis. Anak-anak kecil menangis. Walaupun menangis, jadi pisah kan. Gak apa-apa. Supaya orang tua juga saking khusyuknya kan mendoakan, ya Allah, anak saya udah menangis. Gitu kan. Berikan air hujan. Seperti itu. Jadi, buat suasana semak khusyuk, khusyuk mungkin. Ya kan? Menangis-menangis mungkin. Seperti itu. Kemudian mereka sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Lalu dia mengatakan, وَيُسَنُّ قَبَلَهَا أَوْ بَعْدَهَا وَهُوَ الْأَفْضَلُ خُطْبَتَانِ كَخُطْبَتَيْ الْعِيدِ وَيُدِلُ تَكْبِيرُ فِيمَ بِالْإِسْتِغْفَرِ. Dianjurkan sebelum ini, yaitu sebelum sholat, atau setelahnya, dan itu yang lebih afdal. Kalau khutbah id kemarin bagaimana, Faris? Khutbah id kapan? Sebelum sholat atau setelah sholat? Sebelum sholat? Sholat kita dulu, baru kita khutbah id. Bagaimana kalau kita khutbah id sebelum sholat? Nggak apa-apa. Batal. Ya kan? Batal sholat, khutbahnya. Maksudnya tidak dihitung khutbahnya. Mesti diulang lagi kalau mau khutbah nanti. Paham ya? Tapi kalau sholat istisqa itu boleh sebelum sholat. Boleh setelah sholat. Tapi yang lebih afdal adalah setelah sholat. Maka beliau katakan, wa huwal afdal. Khutbatani, yaitu dua khutbah. Ka khutbatayil id. Sama seperti khutbah id. Kalau khutbah id bagaimana? Di khutbah pertama dia baca takbir berapa? 9. 9 ya, 9. Khutbah kedua? 7. Nah, kalau dalam sholat 7, 5. Kalau khutbahnya 9 dan 7. Nah, gitu. Begitu juga di sini. Tapi takbir itu diganti dengan istighfar. Karena sekarang takbir itu kan gema itu. Untuk semangat. Allahu Akbar. Karena hari raya. Kalau sekarang, masa kita bersemangat? Sekarang kita menangis-nangis. Maka diganti dengan istighfar. Istighfar 9 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau huwal hayyul qayyum, boleh kedua-duanya. Hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca 9 kali. Ya kan? Kemudian khutbah kedua sebelum pemulai, lalu dibaca lagi berapa? 7 kali, seperti itu. Ya kan? Diganti istighfar, takbir yang istighfar. Kemudian setelah itu ya dibaca doa. Dibaca doa. Doa Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an mari'an ghadaqan mujallilan sahan tabaqan da'iman. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Farsil sama alaina midrara. Ya. Itu doa dianjurkan. Itu di khutbah pertama, khutbah kedua kita dianjurkan banyak-banyak berdoa. Kalau telah sampai di khutbah kedua. Sekarang khutbah kedua. Maka telah berjalan sepertiga khutbah kedua, dianjurkan si imam itu menghadap ke kiblat. Sekarang kalau biasanya khutbah kan tidak menghadap kiblat. Menghadap makmum begini. Kiblat biasanya arah belakangnya gitu kan. Maka kalau telah berlalu sepertiga khutbah kedua, dianjurkan dia menghadap kiblat. Maka berbalik dia ke belakang. Ya, kebalik ke belakang, kemudian dia berdoa, menangis, ya kan, meratap. Kemudian kalau dia punya selendang di sini, nak punya selendang, nggak punya selendang, coba pinjam saya. Sarung. Anggaplah ini selendang. Pinjam sandal ya. Nah, selendang. Kalau dia ridak ya, kalau dia punya ridak, umpamanya begini, ya kan? Kan biasa khatib atau imam seperti ini. Maka dianjurkan membalik ridaknya ini. Membalik. Ini gunanya tafa'ul. Nah, ini diantara dalil bahwa di dalam Islam itu ada tafa'ul. Apa makna tafa'ul itu bahasa Indonesia? Optimis lah gitu ya. Optimis bahwa dengan membalik ini, keadaan juga berbalik. Nah gitu, dianjurkan tafa'ul. Itu dianjurkan kita membalik ridak. Itu gunanya untuk tafa'ul. Jadi caranya adalah yang di atas dibalik ke bawah, yang bagian kanan balik bagian kiri. Ini kan di atas sekarang. Ini bagian bawah. Ini yang bagian kanan, bagian kiri. Maka dibalik. Nah. Tambah ya kan? Tadi ini bagian atas dan bagian depan. Bagian kanan. Sekarang ini ditukar balik. Dibalik. Tampak ya? Kalau dia laki-laki punya itu juga dibalik. Ya, kita punya juga, ternyata punya sarung juga di sini. Atau punya ridak juga nih. Dianjurkan. Tapi kalau punya imamah, jangan dibalik pula. Rusak pula nanti. Ya kan? Jelek pula di kamera nanti kan? yang dibalik itu adalah ridak, ya kan? Kalau perempuan jangan, apa pula yang dibalik perempuan, ya kan? Tidak ada perempuan yang dibalik sama dia. Kecuali dia pakai ridak pula mungkin. Tapi tidak, perempuan tidak dianjurkan, laki-laki yang dianjurkan. Itu gunanya adalah untuk tafa'ul. Tafa'ul dengan keadaan. Tafa'ul dengan keadaan. Yaitu berubah keadaan, dengan kita berubah seperti itu, mudah-mudahan keadaan juga berubah. Itu dianjurkan. Ya, dianjurkan. Bagaimana kalau seandainya ketika mereka telah berkumpul bersama-sama, sudah menangis, mau sholat, ternyata turun hujan. Mereka belum sholat, lalu turun hujan. Ya kan? Maka tetap dianjurkan mereka untuk berdoa, bersyukur. Tapi tidak sholat. Nah, tetap bersyukur, berdoa, berkumpul bersama-sama. Ya kan? Berdoa, beramai-ramai. Kemudian bagaimana kalau seandainya hujan telah turun, dan ternyata lebih banyak hujan turun. Jadi banjir pula. Ya, yang diminta begini, kemudian turun yang banyak seperti itu kan, maka dianjurkan membaca doa Allahumma hawalaina wala alaina, gitu kan. Itu dia, dalam hadis ceritakan di surah Bukhari, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ketika khutbah minta kepada kamu hujan, ini semuanya belum makan begini seperti itunya kan, lalu didoakan oleh Rasulullah SAW. Kata para sahabat itu, tidaklah saya melihat tangan Rasulullah itu turun kecuali hujan itu turun. Nah, seperti itu luar biasa Rasulullah SAW, ya kan. Lalu turun hujan. Kita ke hujan turun sampai minggu berikutnya banjir. Arab itu sekali hujan banjir. Sekali hujan banjir seperti itu kan, hujan banjir. Kemudian datang lagi si Badui itu, si Arabi itu. Rasulullah SAW, ini rumah hancur begini tenggelam. Minta doa kepada Allah. Naik Rasulullah lagi. Tidaklah kata perawi itu, tidaklah Rasulullah menggentarkannya sekali hujan itu tereda lagi. Sehingga ketika itu di Madinah itu cantik sekali karena sisa-sisa hujan tuh gitunya di wadi itu berisi-isi seperti itu, lembah-lembah itu berisi, jadi cantik seperti itu. Kisahkan demikian. Maka kita membaca Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkan di sekitar kami, jangan di atas kami, gitu. Artinya untuk kepentingan kami, jangan membuat mudarat, ya. Jadi anjurkan. Itu salat istisqa. Kemudian selanjutnya adalah salatul witri, salat witir. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, ini dihafal ya doa istisqa ya. Yang di dalam kitab Syekh Mustafa itu dihafal nanti. Allah masqina ghaithan mughithan hani'an. Hari apa sekarang ini? Berarti hari Minggu PR. Doa istisqa. Semuanya doa istisqa. Wajib hafal doa istisqa. Kalau ada tambahan lain boleh. Contohnya tengok itu di mata Nabi Suja itu ada tuh, mata Nabi Suja. Bukan mata Nabi Suja ada tuh. Doanya lebih panjang. Lebih panjang kalau enggak salah. Ya. Ya, yang dihafal matan lebih sujak saja ya. Jadi yang dihafal yang di matan lebih sujak. Nah, itu PR. Harus semuanya hafal. Kemudian salatul witri, salat witir. Salat witir ini dianjurkan terkadang berjemaah, terkadang tidak berjemaah. Kalau sekarang apakah kita mau salat witir dianjurkan berjemaah? Tidak. Tapi kalau di Ramadan dianjurkan berjemaah. Selain Ramadan tidak dianjurkan berjemaah witir. Ikan? Kecuali kalau malas-malas umpamanya. Semangat kita sama siapa umpamanya? Hah? Sama imamnya gitu kan? Ya, tapi itu tidak boleh dianggap sunnah. Karena itu bukan kesunahan. Jadi yang dianjurkan dari segi dia itu membangkitkan semangat dia mau sholat. Bukan karena kesunahan Rasulullah SAW. Nah, jadi jangan kita melakukan itu dianggap perkara sunnah. Ya kan? Sama dengan sholat-sholat raghaib umpamanya yang di dalam kita pikirkan dikatakan itu perkara bid'ah. Ya kan? Di malam nisfu Sya'ban itu tidak ada sholat-sholat yang dikhususkan pada malam hari itu. Tapi kalau kita sholat pada malam itu sholat hajat umpamanya. Sholat hajat adalah sunnah Rasulullah SAW. Kita sholat taubat. Tidak ada sholat taubat umpamanya. Kita sholat hajat. Kita sholat malam, ya kan? Dengan niat bahwa malam itu malam yang luar biasa. Maka dapat pahala. Tapi tidak meyakini bahwa kalau di malam itu ada sholat khusus dari Rasulullah SAW. Tidak. Itu yang kita nafikan dari diri kita bahwa ini bukan sunnah Rasulullah SAW. Ya kan? Tapi kita lakukan sholat. Lakukanlah sholat banyak-banyak. Ya kan? Wahia min rak'atin ila ihda asyarata. Dia itu, yaitu sholat witir, dimulai dari satu rakaat. Jadi minimalnya itu satu rakaat. Jadi boleh kita satu rakaat? Boleh. Tapi hukumnya khilaful aula dalam madhab kita. Khilaful aula. Tapi menurut madhab Maliki, makruh. Menurut madhab Syafi'i, hukumnya khilaful aula. Kadang lebih aula itu lebih daripada satu. Maka adanal kamal, ya paling minimal kamal itu adalah tiga rakaat. Kemudian setelah itu 5, kemudian setelah itu 7, kemudian setelah itu 9 sampai 11 rakaat. Ya kan? Maka tidak sah dia sholat lebih dari 11 rakaat. Tidak boleh sah 11 rakaat. Kalau sengaja dia sholat lebih dari 11 rakaat, maka rakaat terakhir yang bersama lebih dari 11 itu batal sholatnya. Umpamanya dia sholat 2-2-2-2. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Udah 5. Kemudian terakhir 2 lagi. Berarti kan 12 itu. Maka yang 2 yang terakhir ini batal sholatnya. Kalau secara sengaja. Kalau dia tidak sengaja, ya kan? Atau tidak tahu, maka sholat itu menjadi sholat sunnah mutlak. Tidak terhitung sholat witir. Kalau dia sengaja, batal sholatnya dan berdosa dia. Ya, dan berdosa. Karena tidak sah sholat lebih dari 11 rakaat sholat witir. Ya. Dan kaifiyat, tata cara sholat witir itu ada dua. Ada kalanya wasol dan ada kalanya fasol. Ada kalanya wasol dan ada kalanya wasol. Sebelum itu kita katakan bagaimana kalau seandainya dia niat mutlak. Kalau sekarang dia niat tiga rakaan. Ustaz, nanti boleh balikkan. Maaf ya. Jadi dia sekarang sholat witir. Dia niat langsung tiga rakaan. Iya kan? Atau dia niat langsung 5 rakaat, atau langsung 7 rakaat, atau langsung 11 rakaat. Boleh enggak? Ya boleh. Ya kan itu witir, boleh. Bagaimana kalau ketika dia berniat, dia mutlakkan. Dia tidak berniat ingin sholat 3 rakaat, sholat 5 rakaat. Tampak ya? Dia benar, Allahu Akbar, ini niat, saya niat sholat witir. Apakah dengan dia niat mutlak tersebut, wajib dia 3 rakaat, wajib dia 1 rakaat, wajib dia 7, bagaimana? Maka khilafiyah dalam mazhab kita. Menurut Imam Ramli, ketika itu kalau dia niat mutlak, diambil adenal kamal. Berapa adenal kamal tadi? 3. Maka 3 yang boleh dikerjakan ketika itu. Kan? Tapi pendapat yang kedua, itu pendapat Imam Ibnu Hajar, pendapat Imam Khatib Syarbini, boleh manapun yang dia pilih, antara 3 sampai 11. Antara 3 sampai 11. Boleh dia pilih. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia sholat 2-2 rakaat, 2 rakaat, atau 3 umpamanya dia sholat, tapi 2 rakaat salam. Satu lagi. Tampak ya? Kalau dia sholat 2-2 rakaan, itu menurut mu'tamad madhab kita, dalam niatnya mesti mengucapkan min. Mengucapkan min. Saya sholat dari witir. Usalli minal witri. Rakaat ini. Ya. Mesti diucapkan bahagian dari witir. Karena witir itu bilang ganjil. 2 itu bukan bilang ganjil. Ya kan? Tapi maksud kita nanti ada tambahan satu lagi. Kan demikian. Maka tambah di niat dengan kata min. Atau dari. Saya sunat witir dari saya sunat dua rakaat dari witir. Paham ya? Jadi tidak boleh dia langsung sholat sunat witir dua rakaat. Kan witir itu bilang ganjil. Dua rakaat, duaan bukan bilang ganjil. Maka kalau dia sholat dua rakaat, maka mau menambah min. Paham ya? Bagaimana kalau dia ingin sholat lebih dari satu rakaat? Kan kita katakan sah sholatnya satu rakaat. Ya kan? Walaupun tidak dihuli sebelum itu durakan isya, durakan sebelumnya. Sah satu rakaan saja. Bagaimana kalau dia lebih dari satu rakaan? Dua rakaan, tiga rakaan, empat rakaan, sampai 11 rakaan. Bagaimana hukumnya? Boleh dan dia itu boleh dengan dua tata cara. Boleh dengan wasol, boleh dengan fasol. Boleh dengan menyambung sholatnya, boleh dengan memisah sholatnya. Boleh dengan wasol, boleh dengan fasol. Apa itu yang disebut dengan wasol? Apa yang disebut dengan fasol? Fasol itu maksudnya adalah rakaan terakhir itu dia sambung dengan rakaan sebelumnya. Rakaan terakhir dia sambung dengan rakaan sebelumnya. Walaupun rakaan sebelum itu dia sholat dalam keadaan sambung menyambung. Begini, dia sholat 11 rakaan. Sholat 11 rakaan yang paling banyak. Sepuluh rakaan, anggaplah dia 10 rakaan sholat dengan satu ihram. Allahu Akbar. Salamnya nanti baru setelah 10 rakaan. Setelah 10 rakaan. Kemudian satu rakaan dia pisah. Baru satu rakaan seperti sholat biasa kita kan. Gitu. Lalu dia salam. Jadi 10 rakaan dia salam, kemudian sholat tambah satu rakaan lagi. Ini disebut dengan fasol. Artinya rakaan terakhir dia pisah dengan rakaan sebelumnya. Tapi kalau rakaan itu, rakaan terakhir itu, dia sambung dengan rakaan sebelumnya. Artinya rakaan terakhir itu dia dua rakaan dia. Atau tiga rakaan. Berarti kan menyambung rakaan terakhir dengan rakaan sebelumnya. Tampak ya? Paham ya? Maka ini disebut dengan wasol. Jadi fasol itu adalah dipisah rakaan terakhir dengan rakaan sebelumnya. Walaupun rakaan sebelumnya itu dia wasol. Dia wasol. Rakaan pertama sampai 10 dia wasol. Satu takbir, kemudian satu salam nanti terakhir. Kemudian satu rakaan terakhir, satu salam. Berarti satu rakaan terakhir ini dipisah dengan rakaan sebelumnya. Ya kan? Maka ini kita sebut dengan rakaan fasol. Kalau wasol, itu rakaan terakhir ini dihubungkan dengan rakaan sebelumnya. Ya, kita hubungkan dengan rakaan sebelumnya. Kalau kita sholat fasol tadi, rakaan terakhir, kita pisah dengan rakaan sebelumnya, itu lebih afdol daripada rakaan wasol. Seperti yang biasa kita lakukan di Indonesia, ya kan, atau di sini, atau dimanapun, itu kan, itu lebih afdal fasolnya. Dua rakaan kita lebih dahulu, kemudian satu, atau lebih afdal. Dan lebih afdal sholat witir itu adalah di akhir malam. Bahkan walaupun tidak berjemaah, ya kan, orang-orang udah selesai sholat tarawih, jangan kita tarawih dulu, nanti kita akhirkan tarawih kita, witir kita di akhir, ya kan, sebelum mau subuh, gitu kan. Karena Rasulullah mengatakan ija'alu akhra sholatikum bilaili witro. Jadi kan sholat yang terakhir penutup kalian itu sholat witir. Maka itu yang paling afdol. Ya kan? Silakan tidur terlebih dahulu. Atau melakukan ibadah yang lain. Itu kalau kita melakukan fasol. Bagaimana kalau kita melakukan wasol? Kalau kita melakukan wasol, apa tadi definisi wasol? Rakaan terakhir. Disambung dengan rakaan sebelum terakhir itu. Maka ada dua kaifiat saja. Hanya dua kaifiat saja. Kaifiat pertama adalah tasyahud di akhir saja. Dia sholat 11 rakaan ini. Atau 5 rakaat lah mudah. Atau 3 rakaat yang biasanya mudah. Ya kan? 3 rakaat atau 5 rakaat salat. Lalu tasyahudnya di akhir saja. Allahu Akbar. Tidak ada tasyahudnya di pertengahan itu. Langsung berdiri. Dan di akhir dia tasyahud. Ini kaifiat pertama. Dan ini yang paling afdol. Ya. Yang paling afdol itu adalah kaifiat tasyahud yang pertama saja. Terakhir saja. Ada kalanya dia tasyahud itu 2 rakaan terakhir. Kalau dia sholat wasol 2 rakaan terakhir. Seperti sholat maghrib. Sholat maghrib kan 3 rakaan. Kita tasyahudnya kapan saja? Rakaan 2, rakaan ketiga. Nah, boleh seperti itu. Sekarang dia sholat 5 rakaan. 2 rakaan terakhir dia tasyahud. Sekarang dia sholat 7 rakaan. 2 rakaan terakhir dia tasyahud. Boleh. Tapi yang lebih afdal adalah 1 tasyahud saja di akhir. Itu yang lebih afdal. Nah, seperti itu. Nah, ini saja tata caranya. Dan tidak boleh dia tasyahud lebih daripada 2 dalam keadaan wasol ini. Tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh lebih dari 2 tasyahud. 3, 4, tidak boleh. Kalau dalam keadaan wasol ini. Ya? Dalam keadaan wasol tidak boleh dia lebih dari 2 tasyahud. Tapi kalau dia sholat fasol, tadi apa definisi fasol? Dia sambung rakaan terakhir dengan rakaan sebelumnya. Maaf. tidak dia pisah ya, dia pisah rakan terakhir dengan sebelumnya ya gitu. Maka boleh dia tasyahud setiap kali 2 rakaat. Boleh dia tasyahud sekali 3 rakaat, sekali 4 rakaat. Ya sekarang sholat 14 rakaat. Afasol. Ya kan? Terakhir dia pisah. Maka yang awal ini boleh dia sekali 3 rakaat, sekali 2 rakaat, sekali 4 rakaat dia tasyahud. Terserah dia, boleh. Tampak ya? Paham ya? Jadi kalau dia sholat wasol, kita katakan tidak boleh dia tasyahud kecuali hanya 2 tasyahud akhir saja. Atau sekali tasyahud akhir saja, boleh. Dan tidak boleh lebih daripada itu. Tapi kalau dia sholat fasol, maka boleh. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Paham ya? Tapi tidak boleh sekali 1 rakaat. Jadi sekali 1 rakaat tasyahud. Bawah lagi, setasyahud lagi. Kata tidak ada Nabi SAW mengerjakan. Tapi kalau 3, boleh. 2, boleh. 4, boleh. Paham ya? Wa waqtuha min ada'i salatil isya'i ila thulu'il fajri. Dan waktu salat witir ini adalah dari saat mengerjakan, dari waktu mengerjakan salat isya ke hingga terbit fajar, itu fajar shodiq. Dari waktu mengerjakan salat isya, kapan kita mengerjakan salat isya? Ada kalanya di waktu isya, ada kalanya di waktu di jamak. Kita jamak dengan maghrib umpamanya. Menjamak maghrib berarti di salat maghrib kan? Berarti jamak takdim. Jamak salat isya ke maghrib. Setelah itu telah boleh kita mengerjakan sholat witir. Kan belum masuk waktu isya, udah masuk waktu isya. Yang dimaksud di sini adalah dari saat kita mengerjakan ada sholat isya. Maka beliau katakan min ada sholatil isya. Dari ketika kita mengerjakan sholat isya, sekalipun kita jamak. Maka kalau kita jamak, maka telah masuk waktu witir bagi kita sendiri. Ya, paham? Kalau dia sholat witir sebelum isya dengan sengaja maka tidak sah. Kalau tidak sengaja dia sholat sebelum itu sholat witir niat witir maka menjadi sholat sunnah mutlak. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ar-rawatib. Ar-rawatib. Ar-rawatib. Sholat ar-rawatib itu sholat sunnah yang mengikut bagi sholat fardu dalam kesyariatannya. Semuanya ada 22 rakaat. 22 rakaat. Ya. 10 yang mu'akkad dan 12 yang ghairu mu'akkad. 10 mu'akkad dan 12 yang ghairu mu'akkad. Apa yang 10 mu'akkad? Beliau mengatakan ar-rawatibul mu'akkadatu ashrun. Yang mu'akkad dari sholat rawatib itu ada 10. 2 rakaan sebelum subuh, 2 rakaan sebelum zuhur, 2 rakaan setelah zuhur, 2 rakaan setelah maghrib, 2 rakaan setelah isya. 2 rakaan sebelum subuh, 2 rakaan sebelum zuhur, 2 rakaan setelah zuhur, 2 rakaan setelah maghrib, 2 rakaan setelah isya. Ya. Selain itu adalah sunnah ghairu mu'akkadah. Ya, ghairu mu'akkadah. Yaitu ditambah yaitu 2 rakaan sebelum zuhur, 2 rakaan sebelum zuhur dan 2 rakaan setelah zuhur. 2 rakaan sebelum zuhur dan 2 rakaan setelah zuhur. Kemudian 4 rakaan sebelum asar. Asar tadi tidak ada mu'akkadnya. Lalu ada ghairu mu'akkadnya. Yaitu 4 rakaan langsung. Kemudian 2 rakaan sebelum maghrib. Kemudian 2 rakaan sebelum isya. Jadi 2 rakaan sebelum maghrib itu sunnah hukumnya. Ya kan? Tapi sunnahnya ghairu mu'akkadah. Ghairu mu'akkadah. Sama statusnya dengan 2 rakaan sebelum isya. Malah kita sering melakukan sebelum isya lagi. Bahkan meninggalkan ba'diyah isya. Lebih sering melakukan qabliyah isya. Padahal itu ghairu mu'akkadah. Yang mu'akkadahnya adalah setelah isya dan setelah maghribnya. Ya gitu kan? Dan lebih afdal dikerjakan semuanya. Maka beliau katakan rawatibul mu'akkadatu ashrun. Rawatib yang mu'akkadat itu ada 10. Yang pertama 2 rakaan sebelum subuh. 2 rakaan sebelum subuh. 2 rakaan sebelum subuh ini adalah 2 rakaan yang paling afdal secara mutlak. Dan yang paling mu'akkad. Jadi kan banyak nih yang mu'akkad. Ada 10. Yang paling afdal itu adalah 2 rakaan sebelum subuh. Ya kan? 2 rakaan fajar. Rakaatan al-fajri khairun. Inna dunia wa ma fiha. Lebih afdal pada dunia dan isinya. Bahkan dalam riwayat akhir dikatakan la yulahidu rak'atil fajri illa awwabun. Tidak ada yang menjaga 2 rakaat fajar itu kecuali orang yang awwab. Awwab itu orang yang bertaubat, banyak-banyak bertaubat. Ya. Maka di antara ciri-ciri orang yang banyak bertaubat itu selalu menjaga 2 rakaat fajarnya. Ya kan? Saking agungnya 2 rakaat fajar ini, bahkan para ulama banyak yang membahas tersendiri pembahasan 2 rakaat fajar ini. Maka di dalam 2 rakaat fajar ini dianjurkan kita membaca kuliah pada rakaat pertama atau kulhu pada rakaat kedua. Dan ada lain dianjurkan pada rakaat pertama itu alam nasyrah dan kedua rakaat kedua yaitu alam tarokai. Rakaat pertama alam nasyrah, yang kedua alam alam tarokai. Ini mujarab sekali. Bahkan Imam Ghazali menyampaikan banyak riwayat. Di antaranya ada riwayat yang mengatakan siapa yang membaca di rakaat pertama di rakaat fajar itu adalah alam nasyrah, rakaat kedua adalah alam tarokai, maka pada hari itu dia tidak akan ditimpa oleh mudarat apapun. Begitu. Bahkan Imam Ghazali mengatakan siapa yang membaca alam nasyrah dan alam tarokai dalam rakaat fajarnya, ya kan, maka tangan musuh menjadi pendek kepada dia. Artinya kalau ada musuh yang mau memegang kita, mau melawan kita, itu mereka tidak mampu. Walam yajid lahu sabila, dan tidak punya jalan untuk melawan kita. Jadi kalau kita berhadapan dengan musuh, tapi kita sering membaca dua ayat ini ketika sholat itu, maka musuh tidak mampu melawan kita, ya kan? Atau kocar kacir seperti itu. Beliau mengatakan fahada mujarrabun sahihun bila syakin. Beliau komentar. Ini mujarab yang telah dilakukan oleh banyak para ulama soleh. Kan para ulama bila syakin katanya ini tanpa dikeragui lagi mujarabnya, luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan, ya kan, man sallahuma man qara'a man sallah man sallahuma, maksudnya rakaat fajar itu, wa qara'a fihima alamani, alamani maksudnya dua alam, alam nasyrah dan alam tarokai, ya kan, fala yadurruhu fi dzalikal yaumu alamun, maka tidak akan ada kepedihan pada hari itu yang akan menimpa dia. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali riwayat dari orang-orang soleh, dari para ulama, mengatakan agungnya membaca alam nasyur dan alam tarokai pada rakaat fajar itu. Nah, kan dalam riwayat yang sahih, yang diriwayatkan itu adalah kuliah dan kulhu. Gitu. Kenapa harus alam nasyur dan alam ini? Maka digabungkan saja dua-duanya. Boleh. Digabungkan keduanya. Ya kan? Digabungkan dua-duanya. Kita baca alam nasyur, kemudian baca kuliah. Kemudian rakaat kedua dibaca alam tarokai dan baca kulhu, digabung dua-duanya, harus dijaga itu, ya. Kemudian dianjurkan antara kita sunat fajar itu dan sunat subuh dianjurkan kita itija. Ini itija ini namanya, itija ke arah kanan, berbaring namanya apa namanya? Kalau sini apa namanya? Terlentang. Jadi dianjurkan kita berbaring. Nah, dianjurkan itija berbaring, tidak mustalqiyah. Dianjurkan muttajin seperti itu, ya kan? Dalam nihayah dikatakan niatul muhtaj bahwa berbaringan itu mengingatkan kita akan dojatul qabr, ya, mengingatkan kita akan bagaimana nanti kita akan ditidurkan di alam kubur. Jadi ketika itu kita pisah antara sholat subuh dengan sholat witir, sholat dua rakaat fajar itu dengan berbaring, dengan itija. Berbaring sebentar. Ini di antara sunnah yang ditinggalkan sekarang. Orang telah asing melihat kalau ada sunnah ini. Padahal ini sunnah Nabi SAW. Ya kan? Dianjurkan kita itijak seperti itu. Bahkan dibaca doa ketika itu. Yang dibaca, baca doa. Ada yang mengatakan baca doanya ketika kita berbaring itu. Ada yang mengatakan ketika kita duduk. Allahumma ya Rabbah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin SAW ajirni minan nar. Allahumma Rabbah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin SAW ajirni minan nar. Dibaca tiga kali. Nah, dibaca tiga kali. Nah, seperti itu. Dan itu mujarab. Nah, kata para ulama, orang-orang yang orang-orang soleh itu selalu melakukan hal demikian. Karena akan membuat mereka, dalam kitab Nihayah dikatakan, kalau kita melakukan demikian, seolah-olah kita merasa kita dalam kubur. Kalau kita merasa dalam kubur, tentu kita merasa lebih berhati-hati dalam beribadah, dan merasa ya tahayya, lebih siap melakukan sholat fardu. Nah, seperti itu. Dan sebetulnya sholat rawatib itu tujuannya kan supaya kita bersiap siap untuk melakukan ibadah yang sempurna fardu ini. Karena ibadah fardu ini ibadah yang tidak dapat tidak harus dikerjakan. Maka orang yang menyanyiakan ibadah fardu tidak bisa diganti dengan ibadah sunnah, ya kan? Kalau diganti dengan ibadah sunnahnya nanti di akhirat dengan 71 rakaat yang kita jelaskan kemarin seperti itu, ya kan? Maka ibadah dua rakaat ini atau itijak itu adalah supaya dia bersiap siap untuk melakukan sholat subuh. Sholat subuh secara sempurna dan secara khusyuk. Lalu dia berbaring sebentar. Lalu berbaring sebentar. Ada yang mengatakan dianjurkan dalam pada masa itu membaca doa antara antara subuh itu, antara durakan fajar dengan subuh itu, sebelum kita melakukan sholat subuh, dianjurkan kita baca doa, baca zikir banyak-banyak. Ya hayyu qayyum la ilaha illa anta, itu dibaca 40 kali, 41 kali. Ya hayyu qayyum la ilaha illa anta, itu kan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nah, diperbanyak itu minimal 40 kali atau 41 kali. Dan itu telah mujarab sekali dilakukan oleh banyak para ulama. Beliau mengatakan waraqatani qabla waraqatani qabla zuhri waraqatani ba'da, dan dua rakaat sebelum zuhur. Kalau Jumat berarti sebelum Jumat. Waraqatani ba'da, dan dua rakaat setelah zuhur atau setelah Jumat. Ini dua rakaat di bawah ini semuanya selain dua rakaat subuh ini itu semuanya sama fadilahnya. Jadi tidak durakan subuh, durakan zuhur atau durakan ba'diyah zuhur qabliyah atau ba'diyah isya dan ba'diyah maghrib lebih apa, tidak. Semuanya sama tingkatannya. Paham ya? Sama tingkatannya. Khilafiyah sebetulnya antara ulama dan mazhab kita, tapi yang paling menurut pendapat mu'taman adalah sama, yaitu qabliyah dan ba'diyah mutasawiyatun fil fadli, sama saja. Ya. Wa raqatani ba'dal maghrib, dua rakaan setelah maghrib, wa raqatani ba'dal isya, dua rakaan setelah isya, wa ghairu mu'akkadat, dan yang saling mu'akkad itu ada 12. Wa hiya raqatan qabla dzuhri, yaitu dua rakaan sebelum zuhur. Loh, tadi kan udah ada dua rakaan sebelum zuhur. Maksudnya di sini tambahan dua rakaan yang ba'diyah, yang qabliyah, yaitu dua rakaan yang ghairu mu'akkadat. Boleh digabung dua-duanya boleh, langsung empat rakaan. Tapi lebih afdal dipisah. Dua rakaan salam yang mu'akkadat, dua rakaan salam yang ghairu mu'akkadat. Dan tidak disyaratkan menyebutkan kita bawa sholat mu'akadat. Saya sholat durakan mu'akadat. Tidak dihancurkan. Ya kan? Boleh langsung durakan zuhur, durakan zuhur. Paham ya? Kemudian dua rakaan setelah zuhur atau setelah Jumat. Dan empat rakaan sebelum asar. Empat rakaan sebelum asar. Dan dua rakaan sebelum maghrib. Dan dua rakaan sebelum isya. Berarti jumlahnya apa semuanya? Ada 12. Nah, 12 tambah 10 menjadi 22, maka jumlahnya 22. Kalau kita sholat qabliyah dan kalau sholat sunnah itu ada qabliyah dan ba'diyahnya, seperti sholat zuhur, ada qabliyah ba'diyahnya, maka wajib dalam niatnya mendatangkan qabliyah dan ba'diyahnya. Sudah kita bahas kemarin itu, ya kan? Dalam niatnya wajib kita mendatangkan pertama qasdul fi'linya, wajib yang kedua ta'innya, dan wajib qabliyah ba'diyahnya kita sebutkan. Tapi kalau sholat itu tidak ada qabliyah dan ba'diyahnya, yang hanya umpamanya hanya qabliyah saja, seperti sholat subuh dan asar. Itu hanya qabliyah saja kan? Maka tidak wajib menyebutkan qabliyah dan ba'diyah. Cukup disebutkan dua rakaan subuh. Ya kan? Maka boleh kita tadi dua rakaan subuh, dua rakaan fajar, dua rakaan asar, atau empat rakaan asar, atau sunat-sunat asar. Sah. Ya kan? Tanpa menyebutkan qabliyah dan ba'diyah. Tapi kalau sholat yang ada qabliyah dan ba'diyahnya, wajib menyebutkan dalam niat qabliyah atau ba'diyahnya. Paham ya? Seperti itu. Imam Syihabuddin As-Suhrawardi, kenal ya? Pengarang kitab Awariful Ma'arif, Syekh Tarikat Khalwatiyah. Beliau menyebutkan bahwa dianjurkan kita sholat setelah zawal untuk 4 rakaat sebelum azan. Coba pahami, ini bukan yang ini lagi. Jadi setelah zawal itu kan udah masuk waktu zuhur. Dahulu biasanya kalau setelah zawal itu orang udah langsung azan. Kalau sekarang kan udah waktunya itu udah ini ya, udah ada mungkin ada radionya. Masuk itu langsung otomatis azan. Dulu kalau sudah zawal itu, ya kan, ketika udah tahu orang azan, ya kan. Antara itu dianjurkan sholat 4 rakaat. Antara zawal dan sebelum azan. Antara zawal dan sebelum. Jadi kalau udah zawal, setelah zawal, lalu kita sholat 4 rakaat sebelum. Ini bukan ketika zawal ya, karena ketika zawal tidak boleh kita sholat. Kan udah kita bahas. Ketika zawal itu kan sebentar semuanya waktu zawal, seminit dua menit. Ya kan? Kalau kita lakukan ihram di sana sah, ya kan? Berdosa, enggak boleh. Dan enggak boleh kita melakukan dosa salat di sana, enggak sah salat kita. Setelah zawal itu, dianjurkan kita salat empat rakaat. Namanya durakan zawal, empat rakaat zawal. Ya, empat rakaat zawal. Dan itu bukan durakan sebelum zuhur ini. Ini di luar daripada yang ini. Nah, Imam Sarudi mengatakan demikian. Dianjurkan empat rakaat sebelum zawal dan sebelum azan. Supaya hati kita kuat dalam menghadapi sholat, sempurna dalam menghadapi sholat ini, sholat zuhur, ya gitu kan. Waktu rawatib ini kapan masuknya? Rawatib masuk dengan masuknya waktu sholat, ya kan? Kalau belum masuk waktu sholat, belum boleh mengerjakan rawatib, belum sah, ya kan? Selesainya kapan? selesai dengan habis waktunya. Jadi qobliyah dan ba'diyah ini, pertama qobliyah itu masuk dengan masuknya waktu fardu. Jadi kalau sudah masuk waktu zuhur, kita mulai untuk sholat qobliyah. Belum ba'diyah lagi, karena ba'diyah belum kita mengerjakan sholat. Ya kan? Kalau setelah kita mengerjakan sholat, baru ada ba'diyah mulainya. Tapi keluar waktu-waktu ini, waktu qobliyah dan ba'diyah sama-sama. Masuknya berbeda, keluarnya sama. Paham? Tidak paham kan? Bagus. Jadi kalau masuknya, masuk waktu qobliyah, kita katakan waktu qobliyah ini masuk dengan masuknya waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu zuhur. Berarti masuk waktu sholat qobliyah. Kapan masuk waktu ba'diyah? Setelah kita mengerjakan sholat sendiri, sholat fardu. Setelah kita sholat zuhur, baru boleh sholat ba'diyah. Itu masuk waktunya, berbeda. Tapi keluar keluar waktu habisnya, itu sama-sama. Yaitu dengan habisnya waktu sholat itu sendiri. Sholat zuhur kapan habisnya? Kalau udah masuk waktu asar, ya kan? Maka kalau kita selesai sholat waktu asar, sekarang saya sholat, selesai sholat zuhur, subuh. Saya sholat subuh, tapi saya tadi belum sholat qobliyah. Apakah waktu ba'diyah telah habis, qobliyah telah habis? Belum, kapan habisnya? Kalau udah syuruk nanti seperti itu, ya kan? Maka masih boleh saya sholat qobliyah setelah saya sholat subuh. Nah gitu. Maka kalau tertinggal, silahkan sholat. Dan itu adaan, bukan qodoan. Karena waktunya belum habis. Paham? Jadi waktu qobliyah itu masuk dengan masuknya waktu sholat. Dan waktu ba'diyah masuk dengan setelah kita mengerjakan sholat. Dan habis waktu qobliyah dan ba'diyah dengan habisnya waktu sholat. Sama-sama. Umpamanya sekarang kita belajar sama syekh. Belajar sama syekh, lu gak sempat sholat maghrib. Biasanya kita sholat, ketika syekh datang langsung sholat maghrib. Langsung dars gitu kan. Lalu nanti selesai isya. Berarti gak sempat kita sholat rawatib. Ya kan? Berarti udah habis rawatib. Kalau selesai, syekh udah selesai umpamanya mengajar gitu kan. Silahkan kita sholat ba'diyah. Gitu kan? Ini bukan ba'diyah nih, qobliyah. Yang qobliyah tadi pembahasan kita. Seperti subuh tadi. Subuh ya. Atau zuhur. Zuhur kita kerjakan setelah kita kerjakan sholat zuhur. Karena waktunya belum habis. Paham ya? Bahkan kalau kita lupa, atau bahkan mungkin ketinggalan, atau mungkin tidak sempat, mungkin ketika dars tidak sempat, kan? Maka dianjurkan kita mengqadha. Mengqadha sholat sunnah. Sholat yang biasa kita kerjakan, dianjurkan kita mengqadha. Dianjurkan kita mengqadha. Sholat sunnah. Ya kan? Dianjurkan. Begitu juga puasa sunnah. Luput puasa sunnah bagi kita. Dianjurkan mengqadha. Ya bagi orang biasa sunnah. Ini kita tidak pernah puasa sunnah. Mau qadha pula. Apa yang mau diqadha? Tidak pernah sholat sunnah. Mau diqadha pula. Bahkan ulama itu sampai-sampai mengatakan perempuan yang soleha, yang sering sekali mengerjakan sholat sunnah, ketika dia haid, itu kan tidak wajib, tidak boleh dia mengqadha. Bahkan tidak sah dia mengqadha sholat fardunya kan. Tapi sholat sunnah yang biasa dilakukan, dan ketika haid tidak sempat mengerjakan, boleh dia mengqadha. Sampai ada ulama mengatakan demikian. Ya kan? Jadi diqadha sholat sunnah itu. Tentu bagi orang yang biasa sholat sunnah. Kemudian selanjutnya sholat tarawih. Kita selesaikan aja dikit lagi. Sholatut tarawih. Sholatut tarawih. Kenapa dinamakan sholat tarawih ini dengan tarawih? Tarawih ini jamak daripada tarwihah ya. Tarawih. Banyak rehat. Karena antara 4 rakaan dahulu itu dibatas dengan istirahat. Jadi sholat 2 rakaan dan 2 rakaan istirahat sebentar. Istirahatnya kalau di Makkah itu dengan tawaf. Jadi istirahat itu dengan ibadah. Karena perpindahan dari ibadah kepada ibadah itu membuat kita semangat lagi. Sekarang kalau kita lagi bosan membaca, pindahkan kepada yang lain. Mungkin dengan menulis, tulis apa yang kita baca tadi. Atau dengan distasjirkan, atau dengan ceritakan ke teman. Ustaz, tadi saya baca begini. Kemudian bosan lagi, baca lagi. Nah, seperti itu. Jadi jangan bosan, pegang HP. Bukan seperti itu. Bosan itu pindah kepada yang lain, yang sama. Jadi dahulu itu, 4 rakaan witir, tarawih, panjang itu rakaannya. Karena letih, ganti dengan tawaf 7. Nah, kemudian setelah itu 4 rakaat lagi ganti tawaf sampai selesai. Berarti ada 4 kali tarwihat ya, ada 4 kali istirahat mereka atau 5 kali istirahat dalam setiap kali salat tarawih. Salat tarawihnya ada 20. Nah, gitu kan ada 20. 4 salat dia empat rakaat kemudian istirahat. Empat istirahat seperti itu. Paham ya? Sehingga disebut dengan salat tarawih. Karena di zaman Rasulullah penamaan ini enggak ada tarawih. Bahkan penamaan tarawih juga bid'ah. Penamaan tarawih itu bid'ah. Karena di zaman Rasulullah hanya katanya qiyamul laili, ya kan enggak ada salat namanya tarawih. Lalu para ulama ya, maka penamaan itu enggak ada perdebatan. Orang yang perdebatan nama itu orang bodoh. La jidala fil asma. Enggak ada perdebatan pada penamaan, ya kan penamaan. Pada mustalahat-mustalahat. Nah, dianjurkan sholat tarawih ini baik sholat sendiri kita maupun berjemaah. Dan lebih anjurkan berjemaah sama seperti sholat witir tadi. Ya kan, 30 harinya. Dan tarawih itu pun sendiri, berjemaah pun sendiri, selama 30 hari itu bid'ah. Maksudnya adalah bid'ah yang tidak dilakukan Nabi. Tapi bid'ah hasanah. Ya kan, bid'ah hasanah. Ah. Sekarang maksudnya bukan sekarang ya? Setelah Rasulullah SAW. Boleh, makanya boleh niat itu qiyamul layli, niat tarawih, niat qiyamul layli. Para sahabat niat qiyamul layli. Maka kalau kita niat tarawih itu boleh niat qiyamul layli. Saya niat qiyamul layli dua rakaat. Ya kan? Saya niat tarawih dua rakaat, boleh. Nah, boleh. Dahulu, ketika Rasulullah SAW riwayat daripada Aisyah itu beliau ceritakan Rasulullah SAW itu keluar salat. Lalu fa shalla bi salatin nas. Lalu orang-orang salat dengan salat beliau kan demikian. Lalu ramai-ramai pada hari ketiga atau hari keempat Rasulullah enggak keluar lagi. Hari pertama Rasulullah keluar. Lalu orang ikut berjemaah. Banyak orang ikut dengan Rasulullah SAW. Ya kan? Kemudian hari kedua juga demikian. Hari ketiga Rasulullah enggak keluar atau hari keempat. Asalis aw rabi'ah seperti itu. Lalu orang-orang pada ribut, enggak ada Rasulullah datang nih gimana? Ya kan? Lalu Rasul mengatakan pada hari berikutnya, "Saya tahu sebetulnya kalian sudah ngumpul, ya kan? Tapi saya enggak keluar sengaja. Khosyitu an tufrada 'alaikum." Ini kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Saya takut salat ini difardhukan kepada kalian. Kalau saya selalu mengerjakan itu difardhukan kepada kalian nanti. Saya takut sehingga saya tinggalkan. Hanya itu Rasulullah mengerjakan. Lalu pada zaman Abu Bakar juga demikian. Di zaman Umar ini tegas orangnya. Tegas sekali. Sampai-sampai Rasulullah banyak dalam hadis memuji Umar ini. Bahkan Rasulullah mengatakan innallaha ja'ala al-haqqa fi lisani Umari wa qalbihi. Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar itu. Makanya banyak ayat Al-Qur'an itu bertepatan dengan lisan dan hati Umar. Umar mengatakan Rasulullah begini, Rasulullah mengatakan tidak. Lalu turun ayat yang menguatkan pendapat Umar. Banyak itu. Ya kan? Di antaranya ketika itu Umar bin Khattab ini adalah keluar ini bersama diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi. Beliau keluar, ya kan? Beliau keluar, kata Abdurrahman bin Mahdi, saya keluar dengan Rasulullah SAW. Kharajutu ma Umar bin Khattab, ya kan? Lailat Ramadan. Saya keluar dengan Umar bin Khattab di malam Ramadan. Ketika keluar, kami melihat orang-orang itu sholat berpisah-pisah. Auza'un mutafarriqun. Di sini sholat satu orang di pojok. Yang Masjid Nabawi. Ini sholat berjemaah. Di sini sekelompok lagi. Jadi kacau. Lalu Umar mengatakan, saya berazam, bertekad untuk mengumpulkan menjadi satu imam. Ya kan? Saya jadikan satu imam, lalu sholat mereka berjemaah. Nah, seperti itu. Lalu dijadikanlah Ubay bin Ka'ab ketika itu menjadi imam. Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Hari berikutnya kami keluar lagi, kata Abdurrahman bin Mahdi, kami melihat orang-orang sholat dalam satu imam. Ala qari'in wahidin. Jadi satu imam. Apa kata komentar Umar ketika itu? Ni'mal bid'atu hadihi. Kita boleh. Ah, ini bid'ah terbaik ini kita boleh. Mana ada nikmat terbaik, bid'ah terbaik. Nah, itu. Ini bid'ah terbaik kita boleh. Ini menunjukkan bahwa rakaannya dan semuanya ini adalah sunnah sahabat. Dan sunnah sahabat itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Kan Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin ba'di. Ya kan? Addu alaiha binawajiz. Gigit dengan gigi geraham seperti itu. Kalau para sahabat yang melakukan ikuti, berarti itu sunnah Rasulullah SAW, ya kan? Dan itu diakui oleh semua sahabat ketika itu. Sahabat Uthman masih hidup ketika itu, sahabat Ali masih hidup ketika itu. Sahabat yang fuqaha yang terkenal fuqaha, siapa fuqaha? Ibnu Abbas, ya kan? Sayyidah Aisyah masih hidup ketika itu. Yang lain-lain masih hidup semuanya ketika itu. Dan mereka tidak mengingkari perbuatan daripada Umar bin Khattab. Salat 20 rakaat. Yang 20 rakaat itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Yazid. Beliau mengatakan mereka sholat di zaman Umar itu 20 rakaat. mereka tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain, sehingga itu menjadi ijma sukuti. Mereka sholat di berjemaah bersama-sama, sholat 20 rakaat menjadi ijma sukuti, seperti itu terusnya sampai sekarang, ya kan? Bahkan di Madinah itu sholat 20 rakaat, di Makkah sholat 20 rakaat, ya, di Makkah sholat 20 rakaat. Wahabi pulang di Indonesia dikatakan 8 rakaat. Jadi di dunia empat mazhab itu 20 rakaat. Kecuali mazhab Maliki nanti 36 rakaat. Ya udah ikutlah. Gitu. Jadi enggak ada yang kurang daripada 20 rakaat. Bahkan ada yang mengatakan kalau kurang 20 rakaat enggak sah salatnya. Sampai-sampai ulama mengatakan demikian. Tapi dalam mazhab kita kurang 20 rakaat sah salatnya, ya kan? Ini khawatir pula kita enggak sah salat kita. 2 rakaat kita udah pergi umpamanya, kan? Ya boleh. 2 rakaat saja boleh. Tapi yang lebih afdal itu luput sama kita kebaikan yang banyak sekali, ya kan? Maka itu menjadi ijma' sukuti dari zaman dahulu, ya kan? Lalu akhir-akhir ini ada dinukil oleh Imam Syaukani cuman dalam Subuh Salam kalau tidak salah, seperti itu. Nah, itu yang dinukil-nukil orang Wahabi. Lalu akhirnya tersiarlah bahwa yang sunnah Nabi itu adalah 11 rakaat. Rasulullah itu tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Nah, ini hadis Aisyah, ini begini-begini, ini Umar. Siapa yang kita ikut? Nabi atau Umar? Jadi seolah-olah mereka apa namanya mempertentangkan, padahal dari dulu umat, ya kan, itu ijma. Salat itu 20 rakaat. 20 rakaat. Kecuali sunnah orang Wahabi. Ya. Jadi kita dianjurkan itu salat 20 rakaat. Maka beliau katakan wa ya'shuruna rak'atan kullalailatin min Ramadan. 20 rakaat setiap tiap malam Ramadan, ya kan? Ini adalah bagi selain ahli Madinah. Adapun pada ahli Madinah adalah 36 rakaat. 36 rakaat mereka, karena mereka tuh iri dengan orang Mekah. Mekah itu coba perhatikan. Satu rakaatnya. Jadi orang Mekah itu 2 rakaat istirahat, ya kan? Istirahat. Istirahatnya dengan apa? Tawaf. Mereka tawaf. 2 rakaat istirahat. 2 rakaat istirahat. Udah berapa ini sekarang? 2 rakaat istirahat. Udah berapa sekarang semuanya? 16. Kemudian 2 rakaat habis istirahat. Kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 istirahat. Ini disebut sebagai tarawih. Ya kan? 2 rakaat. Nah, orang Madinah itu iri. Loh, orang ini, orang Makkah itu kan bisa. Selang-selang istirahat itu mereka isi dengan tawaf. Mereka isi 7 tawaf. Mereka isi 7 tawaf. Kami tidak mau ketinggalan. Nah, gitu. Dan ini kekhususan bagi mereka, karena mereka itu berdampingan dengan makam Rasulullah SAW. Maka di rakaat istirahat, di istirahat yang diisi oleh tawaf oleh orang Mekah ini, diisi 4 rakaat oleh mereka. Ditambah 4 rakaat. Ya kan? Ya udah, kami tidak istirahat. Istirahat kami dengan tambah sholat gitu. Tambah 4 rakaat. Kemudian ditambah di istirahat ini 4 rakaat. Istirahat ini tambah 4 rakaat. Jumlahnya? 16 rakaat. 16 tambah 20? 36. Jadi 36 untuk ahli Madinah. Nah gitu ya. Di 36 itu hanya untuk ahli Madinah, itu ganti daripada istirahat yang dilakukan oleh ahli Makkah. Ahli Makkah kenapa? Mereka mengganti dengan tawaf. Nah gitu. Iri orang-orang Madinah, iri mereka, iri ibadah ya. Iri. Iri mereka. Luar biasa. Namanya ghibtah. Jadi iri dalam kebaikan disebut dengan ghibtah, kalau dalam keburukan disebut dengan hasad. Wa yajibu an takuna mathna, dan wajib itu 2 rakaat. Karena sholatul laili, kata Rasulullah, sholatul laili masna. Sholat malam itu udah 2. Kalau dia sholat 3, 4 dengan sengaja, tidak sah sholatnya. Sholat tarawihnya. Ada orang sholat tarawih 4 rakaat, tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. 4 rakaat, tidak sah sholatnya. 4 rakaat sekali salam, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Kalau di kamu saya misalnya 4, 4, 4, 4. 2, 3. Ya udah, tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Enggak, saya tetap. Ya, jadi orang yang lebih salam dari 2 rakaat itu tidak sah sholatnya. Ya, itu 4 mazhab itu tidak sah sholatnya. Oke? Bagaimana kalau seandainya dia memang lebih daripada 2 rakaat, 4 rakaat dia salam? Kalau dia tidak tahu, bodoh bahwa tidak tahu, dan tidak sengaja, tidak tahu dan tidak bodoh, maka menjadi sholat mutlak, tidak dihitung sholat tarawih. Menjadi sholat mutlak itu kalau dia tidak tahu. Kalau tahu, tidak sah sholatnya. Paham ya? Jadi tidak boleh lebih dari 2 rakaat salam. Mesti 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Ya, wa waqtuha min ada'i salatil isya, dan waktunya adalah dari mengerjakan salat isya ila tul fajri. Ingat pembahasan salat witir tadi. Kapan mulainya? Dari kita mengerjakan salat isya, sekalipun kita jamak dengan maghrib. Sekarang kita jamak salat isya kita dengan maghrib. Berarti kan lebih dahulu kita salatnya gitu kan? Maka telah masuk waktu salat tarawih. Sekarang tarawih, telah masuk waktu salat tarawih. Sedikit lagi. Salatul duha. Kita habiskan salat sunnah ini. Salatul duha. Salat duha adalah salat yang dilakukan pada waktu duha, yaitu waktu terangkatnya matahari. Terangkatnya matahari. Ada yang mengatakan duha itu beda dengan isyrok. Isyrok itu beda dengan duha. Ada yang mengatakan duha dan isyrok itu sama. Ya kan? Duha dan isyrok itu sama. Dan menurut Syekh Mustafa mengatakan mutamad itu duha dan isyrok itu sama. Duha dan isyrok itu sama. Ya. Ada yang membedakan duha dan isyrok itu berbeda. Apa konsekuensinya membedakan? Kalau orang yang mengatakan isyrok itu sholat tersendiri, maka dia sholat ketika isyrok itu. Jadi ketika isyrok, ya, dia sholat dua rakaat. Dia sholat dua rakaat. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan, bagaimana hadis yang kemarin itu? Siapa yang sholat dalam keadaan jamaah? Ya kan? Man sholla jama'atan. Summa yajlis yadhkurullah ta'ala. Kemudian duduk berzikir kepada Allah ta'ala. Setelah subuh itu. Siapa yang sholat berjamaah? Man sholla jama'atan. Summa yajlis yadhkurullah ta'ala. Ya kan? Hatta tatul'a syams. Kemudian dia sholat dua rakaat. Ya kan? Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Haji dan umrah. Atamma. Tiga kali Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah mengatakan sempurna. Memang pahala haji sempurna. Umrahnya sempurna. Gitu. Pahala haji umrahnya sempurna. Nah, itu menunjukkan luar biasa. Sholat itu. Baik itu sholat duha atau sholat isyrok. Kalau kita mengatakan sholat isyrok, berarti sholat isyrok. Atau sholat duha berarti sholat duha. Nah, seperti itu. Ya, sholat duha. Waktunya lebih afdolnya itu adalah bisa disyuruk itu. Ada pendapat ulama mengatakan bisa disyuruk itu. Bisa di waktu duha juga. Waktu duha itu kan waktu terangkatnya matahari setinggi tebing. Yaitu 16 menit setelah syuruk. Kalau sekarang syuruknya anggaplah syuruk itu jam 6. Anggap syuruk jam 6 berarti jam 6 lewat 16. Nah, baru jam 6.17 baru kita mulai sholat isyroknya. Ada yang mengatakan demikian. Atau ada yang mengatakan di waktu isyrok itu. Loh, kan bukan waktu haram itu. Karena itu waktu sholatnya sendiri. Kita ada yang mengatakan demikian. Ya. Aqallu sholati duha rakaatan, minimal sholat duha itu ada dua rakaan. Kita baca wasyamsi di rakaan pertama dan wudhuha pada rakaan kedua. Ada juga yang mengatakan kuliah dan kulhu. Ini ayat anu nih, ayat keramat ini. Duanya. Kuliah dan kulhu. Di mana-mana ada. Lil ittiba, kan Nabi SAW mengatakan demikian. Ya. Dan adnal kamal itu adalah 4 rakaan. Dan lebih afdal adalah 6 rakaan. Kemudian wa afdaluha samanin. Wa afdaluha samanin. Menurut Imam Ramli, afdalnya salat duha itu 8 rakaan dan itu paling banyaknya. Imam Ramli mengatakan yang paling afdal 8 rakaan dan itu paling banyaknya. Artinya enggak boleh lebih dari 8 rakaan salat duha. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar memang afdalnya 8 rakaan, tapi paling banyak tidak, paling banyak itu 12 rakaan kata beliau. Jadi Imam Ibnu Hajar mengatakan salat duha itu adalah 12 rakaan. Ya kan? Tapi afdalnya sepakat mereka yaitu 8 rakaan. Menurut Imam Ramli yaitu 8 itu sekaligus yang afdal dan yang terbanyak. Kalau dia lebih daripada 8 rakaan menurut pendapat Imam Ramli tadi sengaja, maka tidak sah sholatnya. Atau tidak dihitung dengan sholat duha. Tidak sah sholatnya itu. Kalau dia tidak sengaja, ya kan, maka sholatnya ini dihitung sebagai sholat mutlak saja. Wa waqtuha, ya kan, dan boleh dia langsung dengan satu ihram. Jadi 8 rakaan boleh satu ihram saja, satu takbiratul ihram. Lalu salam terakhir nanti. Boleh. Ya kan? Tapi lebih afdal adalah dua-dua. Wa waqtuha min irtifai syamsi qadar rumhi ila istiwa. Waktunya adalah dari terangkatnya matahari sekedar tombak hingga waktu istiwa. Sekedar tombak ini sudah kita bahas kemarin itu ya, yaitu waktu sekitar 16 menit setelah terbit matahari, setelah tulung syamsi. Nah, sampai habis waktunya yaitu sampai waktu istiwa, sebelum zawal. Nah, lama sekali waktunya. Kemudian selanjutnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid lidakhilihi ayya waqtin rak'atani faqtar bitaslimatin qabla julusihi wa tahsulu bi fardin aw naflin akhar akthar min rak'atin. Tahiyat masjid, masjid di sini maksudnya adalah selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tahiyatnya adalah dengan tawaf. Jadi kita lihat begini, Imam Syafi'i mengatakan tahiyat masjid itu adalah dengan salat. Tahiyat Baitullah itu dengan tawaf. Tahiyat daripada Arafah itu dengan wukuf, padang Arafah dengan wukuf. Tahiyat Mina adalah dengan melempar. Nah, seperti itu. Tahiyat orang muslim itu dengan salam. Jadi kalau kita berjumpa dengan muslim, tahiyatnya adalah dengan salam. Nah, seperti itu. Kalau tahiyat masjid dengan salat, ya kan? Maka hukumnya sunnah sekali, sunnah, ya kan? Kalau kita tinggalkan hukumnya makruh. Kita tinggalkan hukumnya makruh karena ada dalil khusus. Maka ini yang membedakan antara makruh dengan khilaful aula. Makruh itu ada dalil pelarangannya, walaupun larangannya gharu jazim, ya kan? Apa kata Rasulullah? Idza dakhala ahadukum masjid fala yusalli hatta yusalli rakaatain. Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk dulu. Salat 2 rakaat dulu. Kalau dia duduk bagaimana hukumnya? Makruh karena ada dalil yang melarang. Sekarang kita diperintahkan salat 2, betul enggak? Bagaimana kalau kita tinggalkan? Khilaful aula. Karena enggak ada dalil mengatakan jangan kalian tinggalkan salat 2. Ya gitu kan? Jadi bedanya makruh dengan khilaful aula menurut ulama mutaakhirin, karena ulama mutaqaddimin menyamakan. Ulama mutaakhirin mengatakan makruh kalau huwa. Ya kan? Enggak ada perbedaan. Tapi ulama mutaakhirin mengatakan makruh itu adalah larangan gharu jazim dan ada dalilnya, ada nasnya. Baik dari Quran atau adalah hadis. Kalau khilaful aula yaitu tidak ada dalil nasnya, tapi dia sama maknanya, yaitu larangan yang gharu jazim tapi tidak ada nasnya. Ya, paham ya? Nama lain khilaful aula itu khilaful afdal atau khilaful sunnah. Ya kan? Sunnahnya kita salat 2 lalu kita tinggalkan, maka khilaful sunnah, khilaful afdal. Hah? Khilaful sunnah. Tahiyat masjid itu dianjurkan bagi orang yang masuk masjid ayya waqtin, waktu apapun. Waktu baik waktu haram sendiri. Waktu haram kan ada 5 yang kita bahas kemarin. Masuk dia di waktu demikian dalam masjid, silakan salat 2. Salat tahiyat masjid, silakan tahiyat. Kecuali kalau dia memang sengaja mengerjakan di waktu itu. Dia udah jelas sekarang waktu haram dan sengaja masuk masjid untuk melaksanakan sunat tahiyat masjid. Ini yang haram. Karena penyengajaan dia mengerjakan salat di waktu yang haram. Tapi kebetulan dia masuk masjid di waktu yang haram, silakan sunat tahiyat masjid. Paham ya? Dan dianjurkan itu adalah ketika umpamanya dalam keadaan biasa. Kalau dia ketika dia masuk masjid umpamanya ternyata ada jemaah sedang dikerjakan, dia mau mengerjakan jemaah, maka makruh dia mengerjakan tahiyat masjid, ya. Langsung dia ikut jemaah. Ya, langsung ikut jemaah. Kalau bagi khatib yang masuk, ya kan, khatib datang terlambat. Jangan tahiyat masjid pula, langsung lah jadi khatib gitu kan. Orang udah menunggu ini. Langsung naik. Ya kan, rakaatan 2 rakaan fa'aktar. 2 rakaan itu lebih, boleh 3 rakaan. Tapi enggak sah 1 rakaan. Kita masuk di malam hari umpamanya kan, lalu salat witir 1 rakaan gitu. Satu witir itu belum dihitung untuk tahiyat masjid. Syaratnya hanya yaitu 2 rakaan atau lebih. Rakaatan fa'aktar bitaslimatin, dengan 1 salam saja. Qabla julusi, sebelum kita duduk. Ya, sebelum duduk secara sengaja dan secara mengetahui. Bagaimana kalau kita duduk dalam keadaan mustaufiz? Ada syekh umpamanya. Ada syekh. Datang syekh kan, adab kita bersalam ke syekh dulu. Biasanya salam kita staf begini. Nah, ini kan belum duduk kita. Tampak ya? Kita duduk di atas tumit kita. Nah, mau salam sama syekh. Nah, masih tetap dianjurkan, belum luput bagi kita sholat tahiyat masjid. Sholat-sholat. Berdiri lagi. Ya. Karena kita belum duduk di atas pantat kita. Atau umpamanya datang dari jauh, ya kan, lalu capek pas di masjid ngos-ngosan, dululah sebentar dulu untuk istirahat, kemudian berdiri untuk tahiyat masjid. Artinya belum luput bagi dia kalau dia duduk dalam keadaan istirahat. Tapi kalau dia masuk masjid sengaja dia duduk, maka tidak ada lagi hilang keluputan sholat tahiyat masjid. Atau lupa masuk masjid, lupa dia, silakan berdiri lagi dan sholat tahiyat masjid. Ya, lupa. Kalau tahiyatul masjid harus di masjid, enggak boleh di musala. Mantap pertanyaannya. Mantap. Setelah ini kita bahas ya. Juga enggak masalah kalau dia lama diam, lama berdiri. Jadi lama berdiri, ya kan? Enggak luput. Kan dia masih berdiri, belum duduk. Kan di dalam materi duduk. Hah? Apa? Oh, ngobrol, enggak usah lah. Belum luput. Iya, walaupun panjang sekali. Lama pula gosipnya kan. Udah sebulan pula kan, baru dia sholat. Enggak salah. Iya kan? Itu kan, janganlah gosip di masjid. Iya kan? Dan juga tidak luput kalau dia duduk untuk sholat dalam keadaan duduk. Dia memang tidak bisa sholat berdiri. Silahkan duduk. Ya, duduk itu tidak meluputkan dia untuk sholat tahiyat masjid. Silahkan sholat dalam keadaan duduk itu. Atau memang tidak mau dia sholat berdiri. Kan sholat sunnah kita katakan boleh duduk, ya kan? Capek sekali saya sholat berdiri. Silahkan sholat duduk. Tidak boleh. Nah, duduk dia itu tidak membatalkan atau tidak meluputkan dia untuk sholat sunnah tahiyat. Watasulu bifardin au naflin akhor. Dan dia bisa didapatkan dengan mengerjakan fardu atau sunnah lain. Pas kita datang, kita sholat tahiyat, sholat qobliyah zuhur. Allahu Akbar. Dengan qobliyah zuhur itu telah menggugurkan kesunahan sholat tahiyat masjid. Ya kan? Atau sholat sunnah yang lain. Atau sholat fardu yang lain. Pas datang, orang sholat fardu. Langsung kita sholat fardu. Sholat fardu itu menggugurkan tuntutan untuk tahiyat. Nah, kita. Ya kan? Akhtar min rakatin. Yang lebih dari satu rakan. Kalau satu rakan saja, umpamanya sholat witir. Nah, maka tidak gugur. Ya kan? Tidak gugur. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat di selain masjid? Dulu pernah kita sampaikan bahwa masjid dalam bahasa Arab itu adalah tempat sholat. Tempat sujud, ya kan? Tempat sholat. Baik di Indonesia namanya itu musola, langgar, apalagi surau, terserah apa namanya. Itu dalam bahasa Arab masjid namanya. Baik dikerjakan Jumat atau tidak dikerjakan Jumat, di sana, asalkan di sana adalah tempat jamaah dan diwakafkan sebagai tempat sholat, seperti musola itu kan memang diwakafkan untuk sholat itu. Ya kan? Surau diwakafkan untuk sholat seperti itu, langgar seperti itu. Maka tetap ada tahiyat masjidnya. Dan dihukumi sebagai masjid. Dan berlaku semua hukum-hukum masjid. Haram orang yang haid masuk di sana. Orang nafifah haram masuk di sana. Ya kan? Dan boleh kita dan dianjurkan sholat tahiyat masjid di sana. Boleh kita itikaf, boleh itikaf di sana. Nggak ada tahiyat masjidnya di sana. Tapi boleh kita itikaf. Contoh, itu masalah ismar namanya dalam pemahaman fikih. Kemarin umpamanya sedang corona kemarin. Itu genjuk-genjuknya nggak boleh kita ke masjid. Ya? Nggak boleh ke masjid. Lalu kita tawaf, Ramadan juga nggak boleh ke masjid. Gimana kita tawaf? Apa? Itikaf. Kita mau itikaf. Masa luput kesunahan itikaf yang luar biasa dalam Ramadan sekali setahun? Gitu kan? Luar biasa di bulan Ramadan. Lalu kita nggak itikaf. Lalu bagaimana? Kata para ulama itu dalam mazhab kita itu, boleh kita mewakafkan sedikit daripada tempat kita di rumah kita. Umpamanya kita ambil sajadah lalu kita pakukan di sudut rumah kita umpamanya. Niatkan ini sebagai masjid. Maka haram kita dalam keadaan junub lewat di sana. Dalam keadaan haid di sana, ya kan? Boleh kita itikaf di sana. Tapi jangan buat pula di sini. Ya kan sehingga enggak mau ke masjid. Itu tentu boleh ya, boleh. Tapi kalau bisa itu dalam keadaan darurat saja. Umpamanya yang kemarin itu kan. Nah, tapi yang milik kita pribadi. Milik kita pribadi. Kita ambil sejadah lalu dipakukan. Bukan taruh sejadah saja. Karena sejadah itu dipindahkan bisa pindah lagi. Masa mestinya pindah-pindah? Ya? Maka dipakukan. Musammar kata Pak dalam fikih itu. Dipakukan. Kemudian selanjutnya yaitu terakhir. Sunnatul wudu. Sunnatul wudu ini sunnah hukumnya sekalipun wudu kita bukan wudu wajib. Apa bukan wudu wajib? Tajdid, ya kan? Tetap dianjurkan kita sunnah wudu. Rak'atani fa akthar aqibah dua rakaan atau lebih, 3 rakaan, 4 rakaan, ya kan? Itu setelah kita selesai berwudu. Jadi setelah berwudu langsung dan tidak boleh diselang-selangi dengan batas waktu yang panjang. Jadi setelah kita berwudu langsung kita untuk sholat sunnah. Kalau lama pula kita berhenti setelah itu, dobit lama itu adalah kalau seandainya lama itu diisi dengan 2 rakaan, maka kita kerjakan 2 rakaan, bisa mengerjakan 2 rakaan, maka itu sudah lama itu. Kalau kita berhenti pula dari masa wudu sampai masa kita sholat tahiyat masjid ini melebihi daripada 2 rakaan pula, maka hilang kesunahan tahiyat masjid. Sunat wudu. Kok tahiyat masjid lagi? Sunat wudu, ya kan? Jadi sunat wudu ini adalah akibahu, yaitu setelah berwudu atau sebelum melewati zaman yang panjang. Zaman yang panjang ini adalah secara umur, yaitu belum melalui waktu yang sah di sana mengerjakan dua rakaat secara minimal, ya. Wa tasulu bima tasulu bi tahiyyah. Sama seperti salat tahiyyah. Salat tahiyyah bagaimana sahnya? Boleh kita mengerjakan salat fardu, betul enggak? Dengan mengerjakan salat fardu maka telah gugur kesunahan salat tahiyyah. Dengan kita mengerjakan salat sunnah qabliyah zuhur, gugur kesunahan salat tahiyyah. Begitu juga salat salat sunnah wudu ini. Salat wudu kita salat qabliyah zuhur, ya kan? Nah, maka telah gugur juga tuntutannya, ya kan? Apa namanya? Salat sunat ini. Salat sunat wudu ini. Dan telah gugur ini tidak dapatkan pahala menurut sebagian ulama. Tapi kalau pengen dapat dua pahala, diniatkan dua-duanya. Boleh digabungkan niatnya. Dihubungkan niatnya. Qobliyah dan sunat wudu. Boleh digabungkan, tashrik niat. Boleh. Ya. Kemudian terakhir, pembahasan yang tidak disebutkan, dan disebut oleh Syekh Mustafa, itu tentang sholat awabin. Sholat awabin. Awabin ini maksudnya adalah sholat at-tawabin. Ya kan? Raji'ina ilallah. Atau disebut dengan sholatul ghaflah. Karena pada waktu maghrib dengan waktu isya itu waktu lalai. Ya kan? Maka jangan sampai kita lalai pula, sehingga tidak kita isi dengan waktu sholat. Maka paling bagus pada waktu ini adalah mengisi dengan waktu sholat. Sebagaimana di waktu pagi tadi kita isi dengan sholat isyraq atau sholat duha, maka di waktu malam juga diisi, ditutup dengan sholat awabin. Ya kan? Sholat awabin. Sholat awabin ini adalah bisa dua rakaan, ya kan? Lebih afdalnya 6 rakaan atau 20 rakaan. Lebih banyaknya 20 rakaan. Kalau kita sholat di waktu itu, kata Imam Fashni, itu lebih bagus di rakaan pertama dan rakaan semua rakaan kita membaca Qul huwallahu ahad 6 kali. Kemudian kul yang dua muawwidzatain itu satu kali. Jadi satu rakaan pertama Allahu Akbar. Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad 6 kali. Kemudian baca Qul a'udzu falaq sekali. Qul a'udzu binas sekali. Kemudian rakaan kedua juga demikian. Sama. Ya. Dua rakaan. Dan bagusnya 6 rakaan. Dan pelimpahannya adalah 20 rakaan. Waktunya antara maghrib sampai terbitnya syafaq kemerahan. Itu waktunya, masuknya waktu sholat isya. Wallahu a'la wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah.